Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiya lah. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد الحمد لله باب الشكر كرم الله سبحانه وتعالى أتس karunia yang begitu besar yang Allah berikan kepada kita, bisa komitmen di dalam menjalankan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan tetap Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita kenikmatan istiqamah di atas agama Allah Subhanahu wa taala, istiqamah di atas ilmu, di atas sunnah dalam menuntut ilmu. Ini adalah satu kenikmatan yang sangat berharga, yang sangat besar yang Allah berikan kepada kita. Maka selayaknya untuk kita tetap menjaga agar kenikmatan-kenikmatan ini tetap langgeng pada diri kita masing-masing. Dan tentu ini harus dibarengi dengan upaya kesungguhan untuk kita menjihadi hawa nafsu kita, karena syaitan akan terus berusaha menggiring Bani Adam, mengajak Bani Adam kepada as-subul, kepada jalan-jalan penyimpangan. Syaitan tidak akan pernah istirahat dan tidur dalam upaya dia membengkokkan Bani Adam itu, hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala, dari as-sirat al-mustaqim, baik itu melalui jalur syubhat ataupun syahwat, dalam upaya menyesatkan manusia, menggelincirkan manusia dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Syaitan memiliki dua pintu, pintu syubhat dan pintu syahwat. Pintu syubhat itu bisa kita melawannya, menghadapinya dengan ilmu. Adapun pintu syahwat, kita bisa menghadapinya dengan al-yakin, keyakinan yang kuat, yang mendalam. Tawakkal kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, ada pertemuan yang sebelumnya pada pembahasan al-mahabbah, kita telah menyebutkan beberapa di antaranya alamah mahabbatillah taala lil abdi, tanda-tanda kecintaan Allah Subhanahu wa taala kepada seorang hamba, tanda-tanda Allah mencintai seorang. Tentu ini harapan yang besar bagi kita. Jangankan Allah, manusia saja yang memiliki kedudukan raja atau penguasa, kalau dia menyatakan kecintaannya kepada kita, tentu kita senang sekali. Apalagi ini Allah Subhanahu wa taala, raja, para raja, penguasa dari segala penguasa, menguasai makhluk. Lalu kalau menyatakan kecintaannya kepada seorang, bagaimana rasa seorang hamba itu? Mungkin tidak ada lagi kesenangan, kebahagiaan yang paling besar yang mereka rasakan dari pernyataan cintanya Allah Subhanahu wa taala kepada dia. Karena kalau Allah Subhanahu wa taala menyatakan cinta kepada seorang hamba, mesti ada konsekuensinya. Bukan hanya Allah menyatakan cinta, tapi ada pembelaan. Allah menjadikan hamba sebagai wali-walinya. Allah akan bela dia. Allah akan berikan bimbingan, tunjuk kepadanya. Allah Subhanahu wa taala akan menjaganya. Maka di antara alamat-alamat, tanda-tanda mahabbatullahi, cinta Allah kepada seorang hamba, kita sebutkan beberapa di antaranya adalah ittiba hudin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seorang itu mengikuti petunjuknya Nabi sallallahu alaihi wasallam, ikut di atas bimbingan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam kehidupannya, baik muamalah, baik ibadah, manhaj aqidah, berjalan di atas siratul mustaqim, tidak memilih jalan-jalan yang bengkok, as-subul. Allah Subhanahu wa taala menyatakan wa an hadza sirati mustaqima fattabi'uhu wa la tattabi'us subul fatafarraqa bikum man sabilihi dhalikum wasaqum bihi la'allakum tadhakkarun la'allakum tattaqun. Wa an hadza, inilah jalanku yang lurus, ikutilah itu jalan siratul mustaqim, jalannya Allah, jalannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangan-jangan kalian mengikuti jalan-jalan selain jalan yang lurus ini, niscaya dia akan mencerai-beraikan kamu. Dan yang pertama, karena itu komitmen istiqamah di atas petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, kita sebutkan Allah Subhanahu wa taala akan memudahkan bagi seorang hamba yang Allah cintai, Allah berikan taufik untuk beramal saleh sebelum dia meninggal. Sebagaimana kita sebutin hadis, inna Allah ta'ala idza ahabba al-'abda ista'malahu. Sungguhnya Allah apabila mencintai seorang hamba, ista'malahu. Qalu ya Rasulullah, para sahabat mengatakan, wahai Rasulullah, bagaimana, apa itu ista'malahu? Qal, Rasulullah mengatakan, yuwaffiquhu lil amali shalih qabla mautihi. Allah memberikan taufik kepada orang tersebut beramal saleh sebelum dia meninggal. Sebelum dia meninggal, amalan saleh yang dia lakukan, bahkan dia meninggal di atas amalan-amalan saleh. Kemudian juga diantaranya al-qiyam bin nawafil. Al-qiyam bin nawafil, orang itu melakukan amal-amalan nawafil, bukan hanya sekedar mencukupkan amalan dia kepada kewajiban-kewajiban, amalan awal wajib yang Allah telah wajibkan padanya, salat, fardu, puasa, tapi dia iringi banyak melakukan nafilah. Salat nafilah sangat banyak, salat nafilah sangat banyak. Maka orang yang Allah Subhanahu wa taala cinta itu dia banyak melakukan amal-amal nafilah, sesungguhnya amal-amal nafilah yang cinta Allah Subhanahu wa taala seperti salat banyak. Ada salat yang mengiringi salat-salat fardu, salat sunnah muakkad, ada salat duha, ada salat qiyamul lail, salat tahajud, ada salat sunnah tahiyatul masjid, wudu dan yang lainnya, ada salat sunnah mutlak. Ya, baru bisa dilaksanakan kecuali di waktu-waktu yang terlarang. Nah, ini banyak melaksanakan nawafil. Dalam hadis Abi Hurairah radhiyallahu taala, hadis qudsi, dalam riwayat Imam Al-Bukhari, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Wa ma yazal 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbahu." فإذا أحببته كنت سمه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويداه الذي يبطش به ورجلاه الذي يمشي به وإن سألني لا أعطيته وإن استعاذني لأوذنه. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis qudsi, "Wa ma yazal 'abdi yataqarrabu ilayya," senantiasa hamba-ku itu mendekatkan diri kepadaku, "bin nawafil," dengan amalan-amalan nafilah, "hatta uhibbahu," sampai aku mencintainya. Kalau aku mencintainya, kuntu sammahu, akulah dia menjadi pendengarannya jika dia mendengar, penglihatannya jika dia melihat. Nah, buyadaw, kemudian tangan, kuntu ya tangan yang jadikan dia ketika dia memegang, wurjilah dan ketika dia berjalan. Kalau dia meminta kepadaku, aku akan kabulkan permintaannya. Kalau dia meminta perlindungan kepadaku, maka aku berikan perlindungan kepadanya. Di antara tanda-tanda kecintaan Allah kepada seorang hamba, hamba itu banyak melakukan nafilah. Kemudian juga diantaranya disebutkan kubul, al-kubul fi qulubil khalq. Seorang tersebut yang Allah Subhanahu wa taala cintai diterima di hati-hati makhluk, diterima di hati-hati manusia, senang oleh manusia, dicintai oleh manusia. Ini diantaranya fadilah, keutamaan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada orang yang Allah cintai. Nah, kita melihat orang-orang saleh, orang yang bertakwa kepada Allah, orang alim, itu mahbub indan nas. Dicintai oleh manusia. Senang kalau dikunjungi. Senang kalau bertemu. mereka memuliakannya. Ini karena Allah Subhanahu wa taala yang menjadikan kecintaan di dalam hati-hati makhluk. Cinta kepada dia, senang kepada dia. Dan mana dari Hurairah radhiyallahu taala anhu, Anda Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, "Inna Allah taala idza habba al-'abda nada Jibril." Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apabila Allah Subhanahu wa taala mencintai seorang hamba, nada Jibril, "Inna hubbu fulan fahibbahu wa yuhibbuhu Jibril." Allah Subhanahu wa taala memanggil Jibril. "Jibril, sesungguhnya aku mencintai fulan, hambaku. Maka cintailah dia." Fahibuhu Jibril, Jibril pun mencintai. Fanada Jibril ahlas sama, maka Jibril pun menyeru kepada penduduk langit dari kalangan malaikat, "Inna Allah yuhibbu fulan fahibbu," sesungguhnya Allah mencintai fulan, maka cintailah dia. Maka wahibun, malaikat pun cinta, wahibunahu, cinta kepada hamba tadi. Kemudian Rasulullah mengatakan, "Hatta yudha fi qulubil nam ibad, hatta yudha qulub al-qubul, hatta yudha qubul fil ardh," sampai kemudian diletakkan penerimaan di bumi ini. Artinya Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada orang yang Allah Subhanahu wa taala cintai tadi itu penerimaan, diterima oleh penduduk bumi juga. Allah Subhanahu wa taala cintai, kemudian para malaikat mencintainya, dan ahlul ardi, penduduk bumi juga mencintainya. Sebaliknya sebut dalam hadis, kalau Allah membenci seseorang, Allah juga menyatakan kepada Jibril, "Sungguhnya aku benci si fulan," maka bencilah dia. Jibril pun membencinya, dan Jibril menyeru kepada penduduk langit semuanya, "Sungguhnya Allah benci kepada si fulan," maka bencilah dia. Malaikat pun membencinya, sampai kemudian ke penduduk bumi pun membencinya. Di antara alamat kecintaan Allah kepada seorang hamba adalah hamba tersebut diterima oleh manusia, dicintai oleh manusia. Kemudian berikutnya, Allah Subhanahu wa taala menjaganya dari fitnah dunia. Yahmihillah min fitnatid dunya, Allah jaga dia dari fitnah dunia. Fitnah dunia sangat sedikit orang yang bisa selamat darinya. Karena mujbul manusia itu, fitrahnya manusia itu cinta kepada kelezatan dunia, kenikmatan dunia. Dan kenikmatan ini banyak menipu, banyak melalaikan, banyak menjauhkan orang itu dari ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau sudah dibuang fitu dunia, maka kehancuran menunggu orang tersebut. Ini Allah Subhanahu wa taala jaga. Dan kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sangat khawatir kepada umatnya dibukakan pintu dunia. Rasulullah SAW tidak khawatir kepada kefakiran umatnya. Mal faqru akhsha alaikum, walakin akhsha alaikum an tubsat alaikum ad-dunya fatanafasuha kama tanafasu man kana qablakum. Bukanlah kefakiran yang aku khawatirkan bagi kalian, tapi yang aku khawatirkan bagi kalian adalah dibukakannya pintu dunia kepada kalian. Kalian saling berlomba-lomba mengejar dunia, sebagaimana orang-orang terdahulu juga berlomba-lomba mengejar dunia. Fatuhlikakum ma ahlakathum. Maka dengan dunia itu membinasakan kalian sebagaimana mereka, dunia itu membinasakan kalian, mereka umat-umat terdahulu binasa disebabkan karena mereka berlomba-lomba mengejar dunia sampai mereka binasa, saling berbunuh, berbunuh-bunuhan, saling memfitnah, menjelekkan terhadap yang lain. Nah, orang yang Allah cinta, Allah jaga ini. Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa jaga dia dari fitnah ad-dunia. Kalau sudah lupa cinta dunia, taubat kepada dunia, dia akan lupa kepada akhirat. Cinta kepada dunia pasti akan lupa kepada akhirat nanti. Amalan-amalan akhirat, kehidupan akhirat, karena sudah merasakan lezatnya dunia. Dalam hadis Qatadah bin Nu'man, dalam riwayat Al-Hakim, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Inna Allah azza wa jall la yahmi 'abdahu al-mu'min min ad-dunya." Sungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala akan memberikan penjagaan kepada hambanya yang mukmin dari dunia, dari fitnah dunia. Wa huwa yuhibbuhu, dalam keadaan hamba tersebut senang kepada dunia. Kama yahmun maridakum, sebagaimana kalian menjaga orang sakit di antara kalian. At-ta'am asy-syarab takhafuna alaihi, kalian menjaga orang sakit di antara kalian, ada yang sakit, anakmu sakit, ataukah ibumu atau saudaramu, kamu jaga dia dari makan dan minum, enggak sembarangan kasih makan ini. Sudah tahu asam urat, sudah tahu kencing manis, pasti kamu jaga. Jangan ngasih makanan yang bisa memudaratkan, membahayakan badannya, minuman yang merusak badannya, yang kalian takut kematian menimpanya, yang kalian betul-betul jaga. Demikian juga Allah subhanahu wa ta'ala, Allah menjaga hamba-hamba yang Allah cintai dari dunia. Bukan berarti Allah tidak memberikan dunia kepadanya. Allah subhanahu wa ta'ala berikan kenikmatan dunia tetap, tapi Allah jaga supaya jangan sampai terfitnah dengan dunia. Maka kalau kita melihat ada seseorang yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan dunia ini, dari harta dunia, banyak hartanya, kaya, bukanlah berarti Allah subhanahu wa ta'ala cinta kepada orang tersebut. Tidak. bukanlah ukuran kecintaan Allah kepada seorang hamba dilihat, diukur dari banyaknya rezeki, harta yang Allah berikan kepadanya. Tidak. Bisa jadi orang yang kekurangan harta, tapi Allah Subhanahu wa taala sangat cinta kepadanya. Allah Maha tahu hati seseorang hamba, kehidupan seorang hamba. Bisa jadi ketika dia diberikan dunia, maka dia akan menjauh dari perkara akhirat. Dia akan semakin jauh dari agama ini. Dia semakin jauh nanti dari Allah Subhanahu wa taala, dari amal-amalan saleh yang biasa dia lakukan. Sehingga Allah jaga. Jangan sampai tapi dari dunia kemudian dia meninggalkan amalan-amalan salehnya, lupa kepada perkara akhirah. Nah ini berarti, tidak berarti bahwasanya orang yang banyak hartanya itu adalah orang yang dicintai Allah Subhanahu wa taala. Dan itu banyak orang tertipu, merasa dirinya orang yang dicintai oleh Allah. Buktinya setiap apa yang dia lakukan, ada usaha yang dia jalankan, mesti berhasil, sukses, mendapatkan keuntungan yang besar. Apa saja sudah dicoba dan semuanya sukses. Ini berarti Allah Subhanahu wa taala ridho kepada saya, cinta kepada saya. Ini tertipu. Apalagi orang itu bukan orang yang saleh, orang bermaksiat. Allah berikan kepadanya, bukakan kepadanya pintu-pintu dunia, harta yang banyak. Dan semakin merasa dirinya orang yang dekat dicintai Allah Subhanahu wa taala. Di dalam hadis Uqbah bin Amir radhiyallahu taala anhu, dalam riwayat al-Imam Ahmad adanya Hasan, Rasulullah SAW menyatakan, "Idza ra'aita Allah yu'ti al-'abda min ad-dunya ma yuhibbu wa huwa muqimun ala ma'asihi innama huwa istidrajun." Apabila kamu melihat Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada seorang hamba dunia yang dia cintai, dalam keadaan orang itu bermaksiat kepada Allah, maksiat tapi Allah berikan harta, rezeki yang banyak, kata Rasulullah, fa innama huwa istidraj, maka sungguhnya itu adalah istidraj. Istidraj itu pancingan saja, dipancing. Dia merasa dirinya orang yang dicintai Allah Subhanahu wa taala, di atas pengaran dia, sehingga dia pun tenggelam dalam kemaksiatannya. Semakin bermaksiat semakin bertambah hartanya. Hartanya yang banyak digunakan untuk bermaksiat, acara-acara maksiat, acara-acara bidah, tapi semakin bertambah. Sehingga dia merasa yakin bahwasanya apa yang saya lakukan ini, menginfakkan harta saya di jalan ini, itulah kebaikan. Sidraj. Sampai kemudian Allah Subhanahu wa taala nanti secara tiba-tiba memberikan hukumannya, siksaannya kepada orang itu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian membaca ayat, falamma nasu ma dzukiru bih fatahna alaihim abwaaba kulli syai, abwaaba kulli syai hatta idza farihu bima utu akhadnahum baghtatan fa idahum mublisun. Tatkala mereka lupa dari apa yang diperingatkan kepadanya, lupa kepada peringatan Allah Subhanahu wa taala, kami, kata Allah, bukakan kepada mereka pintu-pintu dunia, pintu-pintu segala sesuatu. Berikan dunia, dunia datang kepadanya dari segala sisi. Hatta idza farihu bima'utu, sampai ketika dia bergembira, senang-senang menikmati harta yang banyak itu, foya-foya. Akhadnahum baghtatan, kami siksa dia secara tiba-tiba, kami timpakan musibah pada dia secara tiba-tiba, hartanya terbakar habis, dicuri, atau apa saja yang akan hilang. Faedahum bisu, maka dia pun terdiam, terkesima menyaksikan semua itu. Gagal panen, makan hama tanamannya akibat dia lupa kepada peringatan Allah, kemaksiatan yang dia lakukan. Ini diantara alamat cintaan Allah, jaga seorang hamba itu dari fitnah dunia. Kemudian juga diantaranya adalah Allah Subhanahu wa taala memberikan keimanan kepadanya, menumbuhkan dan mengukuhkan keimanannya, bertambah keimanannya. Dalam hadis Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, di dalam riwayat Al-Imam Al-Bukhari dalam kitab Adabul Mufrad, beliau mengatakan, inna Allah ta'ala qasama bainakum akhlaqakum kama qasama bainakum arzaqakum. Kata Abdullah bin Mas'ud, sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala qasama bainakum, telah membagi di antara kalian akhlak-akhlak kalian. Allah bagi akhlak-akhlak di antara kalian. Kama qasama bainakum arzaqakum, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala telah membagi di antara kalian rezeki-rezeki kalian. Allah bagi rezeki-rezeki kepada kalian. Ada rezeki yang banyak, ada yang sedikit. Bervariasi, beragam. Tidak sama Allah berikan rezeki kepada hamba-hambanya. Demikian juga akhlak. Ada akhlaknya baik, ada akhlaknya jelek. Ada yang sabar, ada yang tidak. Ada yang tawadu, ada yang sombong. Ini semua Allah Subhanahu wa taala yang membagi. Wa inna Allah yu'til mal man habba wa man la yuhib. Dan sungguhnya Allah Subhanahu wa taala memberikan al-mal, memberikan harta kepada orang yang dia cintai dan kepada orang yang dia tidak cintai. Sama, Allah berikan harta itu kepada orang yang dicintai dari kalangan hamba-hambanya, salihin, mu'minin, muttaqin. Dan juga Allah berikan hambanya, hamba yang bermaksiat kepada Allah, orang fajir, orang musyrik, orang kafir, Allah berikan harta juga kepadanya. Wala yutil iman, dan Allah tidaklah memberikan keimanan itu illa liman yuhib, kecuali kepada orang yang Allah Subhanahu wa taala cintai. Nah ini, Allah berikan keimanan itu kepada orang yang Allah Subhanahu wa taala cintai, semakin tumbuh, semakin subur, semakin bertambah keimanannya kepada Allah. Kemudian juga di antaranya a'tha ar-rifq, Allah Subhanahu wa taala memberikan sifat kelembutan kepadanya, lembut. Dalam hadis Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhu, dalam riwayat Ahmad, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna Allah idza habba ahla baitin adkhala alaihim ar-rifqa." Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala apabila Allah cinta atau mencintai ahlal bait, sebuah keluarga, Allah cinta kepadanya, adkhala alaihim, Allah Subhanahu wa taala akan memasukkan ke dalam keluarga itu ar-rifq, kelemah lembutan, lemah lembut dalam pergaulan, dalam satu keluarga, antara suami istri dengan anak, dengan saudara, dengan orang tua, birrifq, dengan lembut, bukan dengan keras, kasar, tapi Allah berikan kelembutan di dalamnya sehingga keluarga itu merasakan hidup yang tenang, tidak ada musuhan, tidak ada celaan di dalamnya, tidak ada kerukunan. Diberikan Allah Subhanahu wa taala rifq. Ya, ini menjadi salah satu akhlak yang mulia. Yang mana kalau kelembutan itu ada pada sesuatu akan menjadi bagus, indah. Inna rifqa la yakun fi syai'in illa zanahu wa la yunsha'u wa la yunzan syai'in illa syanah. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, rifq, kelembutan itu tidaklah ada pada sesuatu, kelembutan itu menjadi, kecuali menjadi zana, indah. Kelembutan itu akan memperindah sesuatu. Wala yunza an syai'in illa syanahu. Dan tidaklah dicabut kelembutan itu pada sesuatu kecuali akan menjadi jelek. Akan menjadi jelek. Ini arif. Kemudian juga di antaranya adalah al-ibtila. Al-ibtila, Allah berikan ujian kepadanya. Ini sudah sunnatullah. Apabila Allah mencintai satu hamba, Allah ibtila, Allah akan berikan ujian kepadanya. Nah, jangan merasa kalau sering menimpa musibah, apa kesalahan saya ini, Allah tidak ridho kepada saya, Allah tidak sayang kepada saya banyak diuji, banyak kena musibah. Bisa jadi itu sebagai bukti kasih sayangnya Allah Subhanahu wa taala kepada kamu, yang itu tidak diberikan kepada yang lain. Si fulan hidupnya tenang aja, enggak pernah kena musibah. Karena musibah itu banyak sekali hikmahnya. Dalam hadis Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, dalam riwayat al-Imam Tirmidzi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, "Inna idhamil jaza ma idhamil bala. Wa inna Allah Ta'ala idza habba qauman aw inna Allah Ta'ala idza habba al-'abda ibtalahu. Faman radiya falahu ar-ridha wa man sakhata falahu as-sakh." Kata Rasulullah sallam, sesungguhnya besarnya balasan pahala itu sesuai dengan besarnya bala, besarnya musibah. maka semakin besar musibah menimpa seseorang, maka akan semakin besar juga pahalanya, pahala yang Allah berikan kepadanya kalau dia bersabar dan ihtisab. Ini ukuran besarnya pahala dari satu musibah itu sesuai dengan kadar besarnya musibah. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala idza habba qauman ibtalahum. Apabila Allah Subhanahu wa taala mencintai satu kaum, ibtalahum, Allah Subhanahu wa taala akan memberikan ujian. Ujian kepadanya. Ujian berupa bala, musibah. Macam-macam musibah. Ada sakit. Ada sakit yang enggak sembuh-sembuh. Ada musibah kecelakaan, ada musibah curian, kebakaran, banyak macam. Pada keluarga, anak sakit. Ini menunjukkan bahwasanya Allah cinta kalau Allah berikan musibah kepada seseorang. Barang siapa yang ridho, falahur ridho. Allah Subhanahu wa ta'ala ridho kepadanya. Barang siapa yang murka, benci, tidak terima, demikian pula Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia mendapatkan juga sah kemurkaan, kebencian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dalam hadis, inna Allah ta'ala idza arada al-'abd al-khaira ajjala lahu al-'uqubah fid dunya wa idza arada ash-sharra amsaka 'anhu min dhanbihi hatta yuwafiyahu bihi yaumal qiyamah. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala apabila menghendaki kepada seorang hamba kebaikan, ajjala lahu al-'uqubah fid dunya, Allah Subhanahu wa taala akan menyegerakan hukuman baginya di dunia. Diberikan musibah. Bisa jadi itu musibah itu merupakan bukti bahwasanya Allah itu menghendaki kepada kita kebaikan dengan disegerakan hukuman di dunia. Mungkin kita banyak salah, ada kesalahan, ada dosa. Lalu Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita musibah langsung. Ini kalau Allah menghendaki kebaikan kepada hambanya dari dosa-dosa yang dia lakukan, langsung diikop di dunia, berikan musibah, apa sakit atau yang lainnya. Wa idza arada syarra, kalau Allah menghendaki kejelekan, amsaka anhu min dhanbihi, Allah Subhanahu wa taala tahan dosa-dosanya. Artinya Allah tidak berikan ikob di dunia, hukuman di dunia, musibah, tapi Allah tahan hatta yuwafiyah biyaumil qiyamah, sampai nanti Allah Subhanahu wa taala membalas dosa-dosanya itu di yaumil qiyamah. Mana yang lebih, atau mana yang antum pilih, diikop di dunia atau di akhirat dari dosa-dosa yang antum lakukan? Itu kita milih di dunia. Di dunia sudah selesai. Di akhirat nanti sudah tidak ada ikop, karena Allah Subhanahu wa taala sudah menghukum kita di dunia. Tapi kalau Allah Subhanahu wa taala membiarkan menunggu sampai nanti di yaumul qiyamah, kita akan mendapat kesiksaan nanti kan. Dimasukkan ke dalam an-nar, sekalipun nanti dikeluarkan dari an-nar, tetapi kita sempat merasakan bagaimana panasnya an-nar. Enam. Ini di antara alamat mahabbatullah lil abdi. Di antaranya juga disebutkan adalah al-hub, saling mencintai, wat-tazawur, wat-tabadul, saling berziarah, wat-tabadul, saling memberi, wat-tanasuh, saling memberi nasihat. Mencintai karena Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah SAW menyebutkan dalam hadis qudsi dari hadis Mu'az bin Jabal, "Wajabat mahabbati lil mutahabbin fiyya wa lil mutazawirin fiyya wa lil mutajalisin fiyya." Dan riwayat "wa lil mutabadhilin fiyya." Allah Subhanahu wa taala menyatakan dalam hadis qudsi, "Wajabat mahabbati, wajib aku berikan kecintaan." Allah Subhanahu wa taala mengizamkan kepada dirinya untuk memberikan kecintaannya kepada siapa? Lil mutahabbin fiyya. Orang-orang yang saling mencintai karena Allah, karena aku. Dua orang yang saling mencintai karena aku, karena Allah Subhanahu wa taala. Cintanya kepada saudaranya itu bukan karena kecintaan dunia, kecintaan suku, kecintaan jabatan dan yang lainnya, cinta karena kesamaan profesi, bukan. Tapi benar-benar murni cintanya kepada saudaranya itu karena Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang saling berziarah karena Allah, orang-orang yang saling bermajlis karena Allah dan saling memberi karena Allah, semua ini Allah Subhanahu wa taala menyatakan akan memberikan kecintaan kepadanya. Maka bisa menjadi satu bukti, alamat orang yang Allah cintai, mereka adalah orang-orang yang mencintai saudaranya karena Allah. Orang yang mencintai saudaranya karena Allah, maka itu menjadi alamat bukti bagi dia bahwasanya Allah cinta kepadanya. Dan ini susit, sulit, berat. Banyaknya orang cinta kepada saudaranya karena dunia, ada manfaat dunia yang dia inginkan. Kalau sudah enggak ada kemanfaatan dunia, sudah ditinggal. Tapi kalau cintanya karena Allah, cinta itu akan langgeng. Dia akan berpisah, dia akan meninggalkan saudaranya itu karena Allah. Allah Subhanahu wa taala yang mengharuskan berpisah. Karena dia sudah terjatuh ke dalam perbuatan-perbuatan yang dilarang Allah, misalnya kesyirikan, kebidahan, dia mencela din ini, maka disuruh kita tinggalkan. Tapi selama orang tersebut menjalankan perintah Allah di atas manhaj yang benar, di atas sunnah, tetap kita cintai, kita mencintainya. Dan ini banyak keutamaan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada dua orang saling mencintai karena Allah Subhanahu wa taala. Bahkan disebut dalam hadis Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, sab'atun yudilluhumullahu fi dhilli. Allah Subhanahu wa taala akan memberikan tujuh golongan, memberikan naungan kepada tujuh golongan di dalam naungannya. Yauma la dhilla illa dhillu. Yang pada hari itu tidak ada lagi naungan kecuali naungannya Allah Subhanahu wa taala. Satu di antara tujuh golongan manusia ini yang Allah berikan naungan di yaumul qiyamah nanti, yang ketika itu tidak ada naungan. rajulan tahabbani fillah ijtama alaihi wa tafarraqa alaihi. Dua orang laki-laki, tahabbani fillah, yang keduanya saling mencintai karena Allah, ijtama alaihi, mereka berkumpul, keduanya berkumpul karena Allah, dan keduanya pun berpisah karena Allah subhanahu wa ta'ala. Dan orang yang benar-benar dia bersaudara, mencintai saudaranya karena Allah, Allah subhanahu wa ta'ala akan berikan rasa manis, manisnya iman ke dalam hatinya. Talatun man kunna fi wajada bihinna halawatal iman. Ada tiga perkara kata Rasulullah dalam hadis Anas bin Malik, tafakkun alaih. Ada tiga perkara, barang siapa yang ada tiga perkara padanya, maka dia akan merasakan manisnya, lezatnya iman itu. Nah, di antaranya ini, di antaranya Rasulullah menyebutkan ayakunallah abbalai mimma siwahuma, hendaknya Allah subhanahu wa ta'ala yang lebih dia cintai dibandingkan dari keduanya. Kecintaannya kepada Allah dan Rasulnya lebih dicintai dibanding yang lain. Wa yuhibbul mar'ah la yuhibbu illa lillah. Seseorang mencintai saudaranya, dia tidak mencintainya kecuali karena Allah subhanahu wa ta'ala. Dan banyak lagi keutamaan. Dan ini menunjukkan bahwasanya satu di antara alamat mahabbatullah lil abdi, kecintaan seorang, kecintaan Allah kepada seorang hamba adalah hamba tersebut mencintai saudaranya karena Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau kita cinta saudara kita, cinta si fulan, kecintaan kita itu dasari karena Allah, maka ketahuilah Allah subhanahu wa ta'ala juga akan memberikan kecintaannya kepadamu. Khani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Di antaranya berapa kita sebutkan alamat tanda-tanda cintanya kepada seorang hamba. Di antara juga disebutkan adalah adzulil mu'minin, dia merendahkan diri kepada sesama kaum mu'minin, wal izzal al kafirin, dan sebaliknya dia berlaku lembut kepada orang-orang mu'minin, al izzal al kafirin, tapi tegas dan keras kepada orang-orang kafir. Ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, yang bisa kita sampaikan pada kesempatan malam hari ini. Insyaallah taala kita sambung pada pertemuan berikutnya dari apa yang disebutkan oleh Syekh Abdul Rahman Ibn Hasan dalam kitab Fathul Majid. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah.